المسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khairul Jin Muhammadin wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan taufiknya semata pada kesempatan sore hari ini kita dapat dipertemukan di tempat yang penuh dengan barokah dan majlis thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua ini menjadi nilai kebaikan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khawan fadhil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penting untuk kita ingat kembali bahwa salah satu dari manhaj dakwah Rasul khususnya dan manhaj dakwah para anbiya pada umumnya adalah menjelaskan kepada umat tentang kebaikan dan kebenaran serta memperingatkan umat dari berbagai macam kejelekan dan kebatilan. Dua hal. Pertama, menjelaskan kepada umat kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang kedua, mengingatkan umat akan bahaya kejelekan dan berbagai macam kebatilan. Manhaj dakwah Rasul ini pada zaman sekarang sudah mulai dilupakan. Bahkan ada sebagiannya yang menisbatkan diri kepada sunnah, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi dalam praktek dakwahnya meninggalkan salah satu dari manhaj dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti ungkapan seorang dai terkenal, calon doktor atau bahkan sudah menjadi doktor, saudara Firanda Andirja. Di beberapa tempat bahkan di Tasikmalaya, di pesantren Ihya Ussunnah di tempatnya Abu Qatadah, dia menyatakan bahwa zaman sekarang ini bukan zamannya tahzir-tahziran. Bukan zamannya mengingatkan umat dari segala macam kejelekan dan kebatilan. Akan tetapi zaman sekarang ini zamannya taklim, zamannya menyatukan umat. Dan lebih disayangkan lagi, sepak terjangnya saudara Firanda Andirja ini ternyata diikuti oleh orang-orang yang disebut para ulama sebagai golongan mumayyin, mumayyirun, orang-orang yang lembek dalam hal manhaj. Jadi istilah mumayyi ini bukan istilah buatan salafiyin Indonesia, bukan. Tetapi istilah ini istilah yang keluar dari lisannya para ulama. Sampai ada tulisan atau risalah yang di dalamnya memuat berbagai macam persoalan manhaj dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, diberi judul Jinayatut Tamayyiz, kejahatan tabayyur, sikap lembek dalam hal manhaj. Jadi sekali lagi, sepak terjangnya tirangga ini diikuti oleh orang-orang yang disebut para ulama sebagai golongan mumayyiz, orang-orang yang lembek dalam hal manhaj. Hanya saja tidak selugas tirangga. Kalau tirangga terang-terangan mengatakan zaman sekarang itu bukan zamannya tahdir-tahdiran. Kalau mereka tidak, bahasanya lebih halus. Apa yang mereka katakan? Mereka menyatakan bahwa zaman sekarang ini harus lebih cenderung serius dalam belajar, memperdalam ilmu agama sebagai bekal dakwah di masyarakat. Tapi sedikit pun tidak menyinggung soal manhaj dakwah Nabi yang lain, yaitu tahdir, memberikan peringatan umat akan bahayanya kebatilan. Qala fadil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Manhaj dakwah Rasul sallallahu alaihi wa sallam yang tadi kita sampaikan sangat penting sekali untuk kita ingat kembali, apalagi di zaman banyak terjadi fitnah di dalamnya. Ya. Bahkan di zaman fitnah itu hendaknya kita menitik beratkan kepada pengetahuan berbagai macam kerusakan, kejelekan dan kebatilan. Dan kita punya sanadnya dalam hal ini, yaitu sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapati dan menjumpai berbagai macam fitnah. Beliau mengatakan kana nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair. Banyak orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarr. Adapun aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikani, karena aku khawatir apabila kejelekan itu menimpaku. Jadi sekali lagi penting untuk kita ingat bersama bahwa di zaman fitnah kita harus menitik beratkan kepada pengetahuan berbagai macam kejelekan dan kebatilan. Adapun kalau di zaman tidak ada fitnah, maka masing-masing kita konsentrasi penuh kepada amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal fitnah." Bersegeralah kalian kepada amalan. Memperbanyak amalan. Tapi bukan berarti di zaman fitnah kita tidak beramal. Ya. Cuma dalam hal menitik beratkan, ya, dalam hal menitik beratkannya harus lebih ditekankan di zaman tidak ada fitnah. Ya. Nabi mengatakan, "Badiru bil a'mal." Segeralah kalian beramal, ya, fitanan, sebelum datang fitnah. Karena ketika datang fitnah, semua orang keadaannya tidak bisa diprediksi. Sampai Nabi mengatakan yusri mu'minan wa yumsi kafiran, atau sebaliknya yumsi mu'minan wa yusri kafiran. Sulit untuk memprediksi seseorang. Ya. Kalau begitu rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka dalam rangka mengamalkan apa yang sudah tadi kita sampaikan, dalam kesempatan ini kita akan bacakan jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazumbur hadirullah ta'ala terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar manhaj yang diajukan oleh beberapa penuntut ilmu dari negara Libya dan berseri. Ya. Ada 1, 2, 3 kalau tidak salah. Nah. Untuk menyingkat waktu, kita akan langsung masuk pada pembahasan. Soal yang pertama, qala as-su'alu al-awwal. Pertanyaan yang pertama, hal ar-raddu ala akhtai ba'dil nas yu'tabaru min tatabbu'il awrat. Apakah bantahan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yu'tabaru dianggap min tatarruhil aurat, dianggap sebagai tindakan mengorek-ngorek aib atau kesalahan orang lain. Wa hal yasihhu al-istidlalu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah benar jika yang menyatakan hal tadi berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar man amana bi lisanihi ila qawlihi la tattabi'u awrat al-muslimin. Wahai sekalian orang yang mengaku beriman dengan lisannya, hingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terusannya, la tattabi'u awrat al-muslimin, janganlah kalian mengorek-ngorek, ya, mencari-cari aib dan kesalahan kaum muslimin. Kemudian wa hal takabbul awham wal akhta min manhaj salaf, dan apakah tindakan mengorek-ngorek mencari-cari kesalahan, kekeliruan itu termasuk dari manhaj salaf? Jadi ada tiga hal yang langsung ditanyakan dalam pertanyaan pertama ini. Yang pertama tentang apakah membantah kesalahan sebagian orang itu dianggap sebagai tindakan mencari-cari kesalahan, membongkar aib. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kalau seandainya, apakah benar jika mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya la tattabi'u awratal muslimin, jangan kalian mengorek-ngorek mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Yang ketiga, apakah tindakan mencari-cari kesalahan, kekeliruan orang lain itu min manhaj salaf, termasuk dari manhaj salaf? Syekh Ahmad Bazmun radhiyallahu ta'ala menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Fal jawabu an hadha as-su'ali an naqul, jawaban dari pertanyaan ini, atau sebagai jawaban dari pertanyaan ini, maka kami katakan anna ar-radda ala al-akhta'i allati waqa'a fiha ba'du an-nas fi umuri ad-din wa umuri al-'ilmi wa ash-shar'i hadha wajibun 'ala al-'ulama wa wajibun 'ala man 'alima al-haqq min al-batil min tullab al-'ilmi an yubayyinahu wa laysa hadha min bab tatabbu' awrat al-muslimin. Pertama, an-nadr 'ala al-akhta', membantah kesalahan. Allati waqa'a fiha ba'dun nas, yang terjatuh ke dalam kesalahan itu sebagian orang, yang menyangkut perkara agama dan menyangkut perkara-perkara ilmu dan syariat, maka ini merupakan kewajiban bagi para ulama. Apakah cukup sampai di sini? Ternyata tidak. Dilanjutkan, dan wajib pula bagi orang yang mengetahui kebenaran dari kebatilan dari kalangan para penuntut ilmu untuk menjelaskannya. Walaysa hadza min bab tatabbu'i auratil muslimin, dan ini sama sekali tidak termasuk ke dalam bab tindakan mencari-cari aib dan kesalahan kaum muslimin. Jadi Syekh menjelaskan yang pertama, bahwa membantah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang menyangkut urusan agama. Ingat, menyangkut urusan agama, bukan urusan dunia. Menyangkut urusan agama, perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu dan syariat adalah merupakan kewajiban para ulama. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Ada lanjutannya. Ini penting untuk kita ketahui, karena sebagian orang sekarang ada yang sudah tahu kalau seorang dai itu salah, tapi tetap diikuti. Alasannya karena belum ada tahzir dari kalangan para ulama. Selama dai bulan, ustaz bulan belum ditahdir para ulama, saya akan tetap belajar dan mengambil ilmu kepadanya. Padahal kesalahannya jelas. Ini sebuah tindakan yang salah. Oleh karenanya Syekh melanjutkan di sini, wa wajibul 'ala man 'alima al-haq, dan wajib pula bagi siapa yang mengetahui kebenaran dari kebatilan. Dari kalangan para penuntut ilmu untuk menjelaskan. Berarti kewajibannya bukan hanya pada para ulama, akan tetapi juga pada para penuntut ilmu yang tahu kebenaran, yang tahu yang hak. Dan semua ini, kata Syekh, tidak termasuk ke dalam tindakan mencari-cari aib dan kesalahan kaum muslimin. Ini penting untuk kita ketahui, karena sebagian orang sekarang ada yang alergi dengar kata tahdzir atau peringatan. Alasannya, enggak usah sibuk ngurusin kesalahan orang lain. Ya. Kita harus lebih sibuk mengurusi kesalahan diri sendiri. Diri sorangan gesan bener, maka sibuk menguruskan orang lain. Ini kalimat-kalimat yang berbahaya. Ya. Kalimat-kalimat yang mengkhawatirkan. Ini sudah lampu kuning. Ya. Sebentar lagi merah. Kalau sudah merah, out. Ya. Qala wa aydan naqul inna hadhihi al-isti'malat wa hadhihi al-itlaqat 'ala al-mukhalif war-radd 'ala al-khata wa tasmiyatuha bi katabu al-awrat innama hadha ma'hudun 'an al-hizbiyyin wa 'an ahli al-batil alladhina yaqlibuna al-haqa'iq. Syekh mengatakan, kami katakan juga bahwa penggunaan dan pernyataan kalimat yang seperti ini termasuk ke dalam tindakan mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Kalau dihubungkan dengan membantah kesalahan dan orang-orang yang menyelisihi kesalahan, maka sesungguhnya kalimat ini ya, berasal dari kalangan hizbiyyin. Berasal dari kalangan hizbiyyin dan dari kalangan ahlul batil yang mereka mempunyai kebiasaan memutarbalikkan fakta. Di sini saya menjelaskan. Yang tadi kita katakan bahaya, ini sekarang sudah dicap bahwa kalimat ini berasal dari kalangan hizbiyyin. Bahasa-bahasa ini termasuk mengorek kesalahan orang lain, tidak usah sibuk ya meneliti kesalahan orang lain, mending kita sibukkan diri sendiri dengan melihat kekurangan dan kesalahan. Ini ternyata kalimat ini berasal dari kaum hizbiyyin, ahlul batil, yang mereka punya kebiasaan memutarbalikkan fakta. Ya. Tidak berbicara tentang fakta, tetapi memutarbalikkan fakta. Dan di sini kita juga dapat faedah bahwa kebiasaan hizbiyun itu tidak berbicara tentang kenyataan, tetapi mereka selalu memutarbalikkan kenyataan dan fakta. Ya. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya al-amru tsalits yang ketiga. An-naqul inna ar-radda 'ala al-akhta كان عند أهل العلم من الجهاد في سبيل الله ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kita katakan bahwa membantah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang di sisi para ahli ilmi, para ulama, adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Seperti pernyataan adab al-sunnah afdalun min jihad. Membela sunnah itu lebih utama dibandingkan dengan jihad. Ya. Kalau seseorang membela sunnah, berarti dia punya konsekuensi untuk memerangi segala hal yang bertolak belakang dengan sunnah. Dan itu termasuk jihad di jalan Allah. Dan termasuk ke dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad adalah perkara yang sangat penting dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zirwatu sanamil Islam, jihad itu puncak ketinggian Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar juga menjadi ciri khas dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sekelompok orang yang keluar dari tengah-tengah manusia, senantiasa menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Jadi, membantah kesalahan ini merupakan jihad di jalan Allah dan masuk ke dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau falaisal muradu bihi ar-raddu 'ala al-mukhalif. Sebelumnya wa amal hadithu, adapun hadith yang berbunyi ya ma'asyara man amana bilisanihi, wahai orang yang mengaku beriman dengan lisannya, walam yadkhulul imanu qalbahu, terusan hadisnya, sementara iman itu belum masuk ke dalam hatinya, la tu'dil muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, wala tattabi'u awratal muslimin, dan janganlah kalian mencari-cari, ya, mengorek-ngorek kesalahan kaum muslimin. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diriwayatkan juga oleh imam hadis yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Jami' Shahih. Ya. Nah, adapun hadis yang seperti ini bunyinya, larangan mencari-cari kesalahan orang lain, falaisal muradu bihi ar-raddu 'alal mukhalif, maka maknanya bukan terkait dengan bantahan kepada orang yang melakukan penyimpangan. Jadi kalau membantah orang yang melakukan penyimpangan sama sekali tidak masuk ke dalam larangan dalam hadis itu. Ya, tidak ada hubungannya kata Syekh. Innamal muradu bihi tatabbu'ul awrat, tatabbu'ul awratin nas fi umuri dunya, tetapi yang dimaksud jangan mengorek-ngorek kesalahan aib, ya, manusia atau kaum muslimin itu terkait dengan persoalan dunia. Tidak terkait dengan persoalan agama. Sedangkan membantah kesalahan di awal tadi sudah dikatakan terkait dengan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan agama, ilmu dan syariat. Ya. Ini kalau kita tidak paham tentang hadis ini bisa termakan dengan syubhat tadi. Ya. Kalau seseorang ditanya, kenapa kamu tidak ngaji kepada si fulan? Jawabannya karena sudah takdir oleh para ulama. Ketika ditanya apa sebabnya? Tidak tahu. Wah, ini berbahaya, lisan. Ya. Ada pernah yang menyampaikan seperti ini? Ini lisan akan dimintai pertanggung jawabannya. Padahal orang itu mengamalkan petua para ulama. Ya. Lisan berbahaya, akan dimintai pertanggung jawabannya. Padahal itu dalam urusan agama. Ya. Yang dilarang itu mengorek-ngorek kesalahan, aib seseorang terkait dengan urusan dunia. Ya. Wa auratun nas al-mukhfiyah ghair zahirah, dan terkait dengan aib-aib manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak nampak. Ya. Kalau seseorang punya aib dalam dirinya, kemudian dia berusaha untuk tidak ada yang mengetahuinya, maka jangan dikorek-korek. Ya, karena dia sembunyikan. Baik. Allah tidak yu'lam biha, yang tidak diketahui oleh siapapun. Amma wal insanu a'lana batilahu fil 'alam wa fadaha amruhu fa inna hadha kama naqala jama'atun min ahli al-ilmi al-ittifaqu 'ala jawazi kashfi 'awarihi bal wujubu dhalika. Adapun kalau seseorang secara terang-terangan menampakkan kebatilannya dalam perkara yang berhubungan dengan agama, ya, dan menampakkan di hadapan semua orang perkaranya, maka hal yang seperti ini, seperti telah dinukil oleh jamaah min ahli ilmi, sekelompok dari kalangan para ahli ilmi, al-istifah, menyatakan sepakat untuk bolehnya dibongkar aibnya, dibongkar kesalahannya. Bahkan yang demikian itu wajib hukumnya. Syekh sampai mengulang kalimat ini. Bahkan yang demikian itu wajib hukumnya. Ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa larangan mengorek-korek kesalahan orang lain, tindakan mencari-cari kesalahan orang lain, ini terkait dengan urusan dunia. Terkait dengan urusan dunia atau terkait dengan aib yang dimiliki oleh seseorang yang dia sembunyikan. Tidak ada yang mengetahui. Adapun kalau seseorang, katakanlah da'i atau ustaz, ya, dia secara terang-terangan menampakkan kebatilannya, ya, menampakkan perkaranya, maka para ulama sepakat tentang bolehnya membongkar aib dan kesalahan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Abdullah Al-Bukhari, ya, ketika seseorang menyampaikan kebatilan kemudian menyebar, maka boleh untuk langsung ditegur tanpa harus meminta atau tanpa harus menasehati orang itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kebatilannya menyebar. Kemudian berikutnya, qul qad rahimani wa rahimakumullah jami'an wa amma tatabbu'ul awham wal akhtha' hal huwa min manhajis salaf, hadha su'al bila syak annahu gharib. Bila syak annahu gharib. Adapun tindakan mencari-cari kesalahan, kekeliruan, mengorek-ngorek kesalahan dan kekeliruan, apakah ini termasuk manhaj salaf atau bukan? Maka sesungguhnya pertanyaan ini tanpa ragu annahu gharibun adalah pertanyaan yang aneh, yang asing. Apalagi kalau hal ini dipertanyakan oleh seorang sunni salafi. Wa yadullu ala anna man ankara hadza la ya'lam manhaj salaf. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang mengingkari hal ini, dia tidak mengerti manhaj salaf. Ya. Karena walau bagaimanapun ketika kita membongkar kesalahan seseorang, itu secara otomatis kita mengorek kesalahannya. Ya kan? Mengorek aibnya. Itu secara otomatis. Karena kita akan menyebutkan berbagai macam kesalahan-kesalahannya. Nah kalau ini kemudian dikatakan apakah termasuk manhaj salaf atau tidak, maka itu pertanyaan yang aneh. Ya. Menunjukkan bahwa orang yang bertanya hal tersebut tidak mengerti manhaj salaf. Suruh belajarlah lagi. Suruh banyak membaca lagi. Wa la ya'lam kaifa kanu ya'malun wa kaifa kanu yata'amaluna ma'al mukhalif wa kaifa kanu yashtadduna 'alaihi wa yunkiruna 'alaihi mubasharatan. Tidak tahu manhaj salaf dan juga tidak tahu bagaimana para salaf beramal dan bagaimana muamalah para salaf terhadap al-mukhalif, orang-orang yang membuat penyelisihan, penyimpangan, ya. Dan tidak tahu bagaimana para salaf keratnya sikap mereka terhadap orang-orang yang menyimpang, wa yunkiruna 'alaihi mubasharatan, dan pengingkaran mereka para salaf yang dilakukan secara langsung. Kalau jahil, maka kewajibannya adalah disuruh belajar kembali. Yang jadi masalah itu jahil tapi sok paling mengerti dalam urusan dakwah. Ya. Ini yang repot. Sudah begitu jatuh ke dalam kesalahan, tidak merasa sedang dalam kesalahan. As-salafus salih ridwanullah alaihim kanu yubayyinu al-akhta wal-awhan. Para salafus salih mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka, mereka senantiasa yubayyinu al-akhta, menjelaskan kesalahan, wal-awhan, dan kekeliruan. Kekeliruan. Jadi tidak ada satu kesalahan pun, tidak ada satu kekeliruan pun yang menyangkut urusan agama, urusan syariat yang dibiarkan oleh para salaf. Selalu menerangkan, meluruskan. Dan ini sekali lagi merupakan manhaj dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya, menjelaskan kepada umat tentang kebenaran dan memperingatkan umat dari berbagai macam kebatilan. Ini ada dasarnya hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Ma ta'afallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi pun melainkan menjadi kewajiban bagi nabi tersebut untuk menjelaskan kepada umatnya kebaikan yang diketahui oleh mereka dan mengingatkan umatnya dari kejelekan yang diketahuinya untuk mereka. Ini dasarnya yang menunjukkan bahwa manhaj Rasul itu di samping menjelaskan kebaikan juga mengingkari berbagai macam kejelekan. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa di zaman fitnah ini, ya, kita harus lebih menitik beratkan kepada pengetahuan terhadap berbagai macam kebatilan, penyimpangan. Penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan dalam hal manhaj dakwah. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam penyimpangan akidah atau penyimpangan manhaj. Ya. Dan hal ini nampaknya sudah ya, luntur pada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada sunnah di zaman ini. Semua itu lantaran betapa dahsyatnya fitnah. Ya. Semakin kesini fitnah bukan semakin mengecil, tapi justru semakin besar dan datangnya itu bergelombang. Ya. Maka jalan keluar dari fitnah adalah selalu berhubungan dengan para ulama. Kembali kepada para ulama. Dan ketika kebenaran itu sudah nyata, maka segera gabungkan diri kepadanya. Ya. Jangan cuma sekedar ma'rifatul fitnah. Ah, tahu fitnah. Dilihatnya lah. Padahal sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Tapi masih dilihat. Salah ini. Ya. Atau bahkan bersikap tawakkuf. Ya. Tidak sana, tidak kemari. Padahal sudah jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi cenderung tawakku. Ini juga berbahaya. Lampu kuning. Dulu. Pernah dengar Fatur Rahman? Fatur Rahman. Ustaz dulu. Ustaz Fatur Rahman yang ada di mana? Kuningan. Ketika sedang gencar-gencarnya fitnah Al-Hajuri. Dia selalu mengatakan kalau bicara masalah fitnah Hajuri, jangan di sini. Di sini bukan tempatnya. Kami tidak mau berbicara tentang masalah fitnah Al-Hajuri. Nah, seperti itu. Dalam keadaan dia tidak menjelaskan kalau dirinya barok terhadap Hajuri. Tawakuf ini orang. Ya. Anda sudah bilang waktu itu. Ini berbahaya. Sebentar lagi dia jatuh. Ya. Sebentar lagi jatuh. Bahkan Abu Bakar paling tahu. Saya bilang ini Abu Bakar mau ngalir lagi pasti jatuh. Saat itu Abu Bakar ngasihkan SMS isinya masya Allah, ya. Masya Allah ini ada seorang ustaz di Banglayang berkata tentang masalah fitnah Al-Hajuri ke Fatur Rahman, kemudian menjelaskan bahwa beliau tidak mau bicara masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah yang berkaitan dengan Hajuri. Saya bilang tunggu saja waktunya. Dan ternyata ya, sekarang jadi pembela utamanya. Membela Hajuri yang bisa-bisa. Ya, bergabung dengan Abdul Alim. Ya. Di kuningan. Nah, ini berbahaya. Jadi sikap-sikap yang tidak jelas di zaman fitnah itu justru berbahaya. Nah. Bahkan Syekh bin Baz yang kemarin juga disinggung sama Ustaz Muhammad menjelaskan tentang isi hadis. Ya, isi hadis yang bunyinya inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya yang selamat itu adalah yang menjauhi fitnah. Yang selamat yang menjauhi fitnah. Yang selamat yang menjauhi fitnah. Syekh bin Baz mengatakan fitnah yang harus dijauhi itu tidak semua fitnah. Karena fitnah itu ada dua, kata Syekh bin Baz. Yang pertama adalah fitnah yang belum diketahui mana yang benar, mana yang salah. Ini yang dijauhi. Solusinya apa? Bertanya kepada ulama. Yang kedua adalah fitnah yang diketahui mana yang hak dan mana yang batil. Ketika sudah diketahui mana yang hak dan mana yang batil, maka gabungkan diri kita ke dalam golongan yang hak. Jadi tidak disuruh tawakuf sama sih. Ya. Tidak disuruh tawakuf, berdiam diri. قال وهنا انا ابين امرا مهما وقضيه دقيقه لا بد ان ننتبه لها طالب العلم والعالم لكثره اشتغاله للعلم ولكثره مطالعته لكتب اهل العلم وكثره مخالطته لطلاب العلم يقف على هذه الامور لا من باب التكبر وإنما من باب البحث وقراءة والقراءة ونشر العلم فإذا مرت عليه هذه الأخطاء فليس موقف طلاب العلم عندما يبينون هذه الأخطاء من باب التتبع لفلان وزلاته وأخطائه لا. Di sini kata Syekh, saya akan menjelaskan satu perkara yang penting dan persoalan yang sangat dalam. La budda an tanbihlah. Kita harus senantiasa perhatian, ya. Kita harus memperhatikannya. Seorang penuntut ilmu, wal alim, dan seorang alim, karena saking banyaknya kesibukan mereka terhadap ilmu dan seringnya mutala'ah mereka terhadap kitab-kitab ahli ilmu dan seringnya bergaul dengan para penuntut ilmu, yaqif ala hadhihi al-umur la min babi tatabbu. Menjumpai perkara-perkara ini, maksudnya perkara-perkara yang berkenaan dengan kesalahan dan penyimpangan, la min babi tatabbu, tidak dikategorikan ke dalam bab mencari-cari kesalahan. Ya. Jadi bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan, tapi memang kesalahan itu didapatkan, ada. Tidak dicari, tetapi memang ada. Karena para thullabul ilmi, para alim, saking seringnya mutala'ah terhadap kitab, kitab manhaj, kitab akidah, kitab fikih dan lain sebagainya, mereka menjumpai ada kesalahan-kesalahan. Ya. Menjumpai ada kesalahan-kesalahan. Nah, ketika mereka menjumpai adanya kesalahan, tentu mereka akan menjelaskannya. Membantahnya, dan ini sama sekali tidak termasuk ke dalam bab mencari-cari kesalahan. Tidak, kesalahan sudah ada, jelas dilewati oleh mereka. Makanya dikatakan di sini wa inna ma min babin ba'thi wal qira'ah, akan tetapi ini masuk ke dalam bagian dari bahas pencarian, wal qira'ah, dan membaca atau bacaan, wa nashr ilmi, dan dalam rangka menyebarkan ilmu. Fa idza marrat 'alayhi bayyana hadhihi al-akhta. Jika penuntut ilmu dan alim itu melewati sebuah kesalahan, sebuah penyimpangan, bayyana hadhihi al-akhta, maka secara otomatis akan menjelaskan kesalahan dan penyimpangan tersebut. Ya. Falaisa mawqifu thullabil ilmi, falaisa mawqifu thullabil ilmi indama yubayyinuna hadhihi al-akhta min babi at-tafaqquh ila wa dhallati wa aqwa. Maka mawqif para thullabul ilmi Mauqif para thullabul ilmi ketika menjelaskan kesalahan-kesalahan ini bukanlah termasuk ke dalam bab mencari-cari kesalahan dan ketergelinciran si fulan atau seseorang. Lah, tidak termasuk ke dalam bab itu. Baik. Untuk perdana insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Insyaallah nanti kita sambung pada kesempatan pertemuan berikutnya. Sedikit yang penting adalah kita dapat memahaminya dan mengerti dengan betul, ya. Karena terus terang pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Syekh Ahmad Bazmul seolah menerangkan tentang apa yang terjadi hari ini. Ya, apa yang terjadi hari ini yang kita saksikan, yang kita dengar. Jadi sangat penting sekali. Nah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.